Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun man lahu maskanan bi baladaini fal ibratu bima kasurat fihi iqamatuh. Seorang yang memiliki dua rumah yang berada di dua daerah yang berbeda, maka yang dipertimbangkan adalah rumah yang sering ditempati. Jadi ini adalah membahas masalah status seseorang, yaitu status mustautin ya, mustautin atau bertempat tinggal. Kalau seseorang memiliki dua rumah yang berbeda tempat, maka dia status mustautinnya adalah rumah yang sering ditempati. Fabima fihi ahluhu wa maluh. Kalau memang keduanya sama, keduanya waktu menempatinya sama, misalkan dua hari sekali di rumah A kemudian berpindah di rumah B dengan waktu yang sama, maka pertimbangan selanjutnya adalah keluarga dan hartanya. Wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhar malun fa bima fihi ahluhu. Kalau di satu rumah terdapat keluarga dan di rumah yang lain terdapat harta, maka yang dianggap adalah keluarganya. Jadi rumah yang ditempati oleh keluarga itu lebih diutamakan daripada rumah yang di dalamnya terdapat harta. Fa in istawaya fil kulli fa bil mahalli alladhi huwa fihi halata iqamatil jum'ah. Kalau semuanya sama, semuanya sama ya, hartanya di dua rumah itu sama, keluarganya juga sama, bertempat di rumah itu juga sama, maka yang dianggap adalah tempat yang di saat itu sholat Jumat dilakukan. Jadi di saat sholat Jumat dilakukan, dia berada di mana, maka itulah tempat yang harus sholat Jumat di sana. Wala tan'aqidul jum'atu bi aqalla min 40. Sholat Jumat tidak bisa sah dengan lebih sedikit daripada 40. Ini madhab kita ya. Madhab kita mengharuskan sholat Jumat itu harus dilakukan oleh 40 orang, sehingga kurang dari 40 ini tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala fatan aqidu indahu bi 40. Hitungan 40 ini yang menjadi syarat sholat Jumat menurut madhab kita itu berbeda dengan pendapat Abi Hanifah atau yang kita kenal dengan madhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa sholat Jumat bisa sah dengan 4 orang. Jadi menurut madhab Abu Hanifah, sholat Jumat itu bisa sah kalau yang melakukan hanya 4 orang. Bahkan 4 orang itu walau abid dan au musafirin. Walaupun 4 orang itu berupa budak dan berupa orang-orang yang bepergian, ini bisa sah menurut Abu Hanifah. Wala yustarutu indana idnu sultani li iqamatiha. Menurut kita madhab Syafi'iyah, tidak disyaratkan izin dari pemerintah ya, tidak disyaratkan untuk kesahan sholat Jumat, tidak disyaratkan izin dari pemerintah untuk melakukannya. Jadi andai kata kita melakukan sholat Jumat walaupun pemerintah melarang melakukannya, itu sholat Jumat yang kita lakukan tetap sah ya menurut madhab kita. Walakaunu mahalliha misran. Di madhab kita juga tidak mensyaratkan tempat melakukan sholat Jumat harus berupa perkotaan, harus berupa daerah yang ramai. Sholat Jumat juga sah dilakukan di desa-desa, di daerah yang sepi menurut kita. Hilafan lahu fihima. Dua keterangan itu berbeda dengan Abu Hanifah. Jadi walaupun di satu sisi Abu Hanifah mengesahkan sholat Jumat yang dilakukan 4 rakaat, tapi di sisi yang lain Abu Hanifah memiliki syarat yang lebih ketat dari Imam Syafi'i, yaitu beliau mengharuskan izin dari pemerintah dan juga mengharuskan tempat melakukan sholat Jumat harus berupa miser ya, harus berupa kota. Wasu ilal bulkini an ahli qaryah la yablughu adaduhum arba'in hal yusalluna al-jum'ah aw adh-dhuhra. Al-Bulkini, ulama yang bernama Al-Bulkini pernah ditanya tentang penduduk satu desa yang jumlah penduduknya tidak mencapai 40 orang. Apakah mereka harus melakukan sholat Jumat atau sholat duhur? Fajabah rahimahullah yusalluna dhuhra ala madhabi syafi'i. Kemudian Bulkini menjawab pertanyaan itu dengan jawaban bahwa penduduk desa tadi menurut madhab syafi'i dia harus melakukan sholat duhur, karena memang jumlah 40 ini adalah menjadi syarat utama untuk kesahan sholat Jumat menurut madhab syafi'i. Waqat ajaza jam'un minal ulama ayyusallul jum'ah. Walaupun fatwa dari Bulkini seperti tadi, tapi golongan ulama juga memperbolehkan mereka melakukan sholat Jum'ah. Wahuwa kawiyun, dan pendapat yang memperbolehkan ini adalah termasuk pendapat yang kuat. Fa'idha kolladu ay jami'uhum man kola hadihil makola fa'innahum yusallun al-jum'ah. Maka jika semua penduduk desa, ini domirhum kembalinya ke ahli qaryah ya, domirhum ini kembalinya ke ahli qaryah ini ya, kembalinya ke ahli qaryah. Jadi kalau semua ahli qaryah itu mengikuti qoladu, ini maksudnya mengikuti pendapat ulama. Jika semua penduduk desa itu mengikuti ulama yang memperbolehkan melakukan sholat Jumat walaupun bilangannya kurang 40, maka mereka boleh melakukan sholat Jumat. Fa'inihtatu fasollau al-jum'ah thumma dhuhra kana hasanan. Jika mereka lebih berhati-hati, memilih kehati-hatian, lalu mereka melakukan sholat Jumat, kemudian setelah selesai sholat Jumat mereka melakukan sholat duhur, maka itu lebih baik. Jadi intinya adalah kalau ada satu desa atau satu daerah yang jumlah penduduknya kurang dari 40 orang, menurut fatwa Al-Bulkini mereka tidak boleh melakukan sholat Jumat tetapi harus melakukan sholat duhur. Tapi menurut golongan ulama yang lain memperbolehkan melakukan sholat duhur, memperbolehkan melakukan sholat Jumat ya. Tapi untuk para penduduk itu, sebelum dia melakukan sholat Jumat, dia harus mengikuti, harus taklid kepada ulama yang memperbolehkan. Tapi andai kata mereka melakukan sholat Jumat, kemudian setelah itu melakukan sholat duhur, maka itu lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.